Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala alladhina yuslihuna inda fasadin nas. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing dan akan datang kembali asing. Namun berbahagialah orang-orang yang asing itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asing itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan kerusakan." Hadis riwayat Muslim.